Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim kita, membaca kitab. Kitab apa nak judulnya? Usulus Sunnah karya Imam Ahmad dengan syarahnya siapa? Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Terakhir telah kita baca sampai pada pembahasan man taraka salata faqad kafara. Sampai situ? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Usulus Sunnah yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab Usulus Sunnah, wa man taraka as-salata, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Walaysa minal amali syai'un atau syai'in tarkuhu kufrun illa salat. Dan tidak ada dari amalan-amalan sesuatu yang meninggalkannya itu dihukumi dengan kafir, kecuali amalan sholat. Kecuali amalan sholat. Yang mana amalan ini, siapa yang meninggalkannya, maka dihukumi kafir. Man tarakaha fahuwa kafirun, kata Imam Ahmad, diulangi kembali. Barang siapa yang meninggalkannya, yakni meninggalkan sholat, maka dia kafir. Waqad ahallallahu qatlahu, dan sungguh Allah telah menghalalkan untuk membunuhnya. Yani halal darahnya untuk ditumpahkan. Karena apa? Karena dia kafir, keluar dari Islam. Mana dalilnya itu? Sampai tingkatan boleh untuk diperangi atau bahkan boleh untuk dibunuh, bahasa lainnya dieksekusi, bahasa Arabnya diidam, dihilangkan dari muka bumi ini. Kita baca keterangan Syekh Rabi. Qala, syarahnya, penjelasan dari Syekh Rabi, beliau mengatakan, wa man taraka as-salata faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Hunaka adillatun katsiratun ya ikhwah liman yukaffiruna tarika as-salati wa quwwatun jiddan wa qawiyyatun jiddan. Di sana kata beliau, terdapat dalil-dalil yang banyak bagi orang-orang yang mengkafirkan pelaku meninggalkan sholat. Wa quwwatun jiddan, dan sangat kuat dalilnya. Pendapat yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat itu dalilnya banyak dan sangat kuat. Uyuqabiluhum, dan yang berbeda dengan mereka, kalau mereka mengkafirkan, ada sebagian ulama yang tidak mengkafirkan. Man la yukafir tarikas salah. Adanya beberapa ulama yang mereka belum atau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Walahum ta'wilatun lihadhin nusus, dan mereka memiliki penjelasan-penjelasan terhadap nas-nas yang menunjukkan kafirnya pelaku meninggalkan salat. Jadi di sini berarti Syekh berbicara, di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, para ulama Ahlu Sunnah yang mereka meyakini kafirnya orang yang meninggalkan sholat, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sebagian para ulama Ahlu Sunnah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Masing-masingnya ada sisi pendalilannya. Yang mengkafirkan banyak dalilnya. Yang belum mengkafirkan atau tidak mengkafirkan memiliki dalil tersendiri dan memiliki penjelasan terhadap dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Min adillati man yukafirun. Berikut ini kata Syekh, beberapa dalil-dalil yang menunjukkan atau dalil-dalil yang dipegangi oleh pihak yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Berikut ini beberapa dalil yang dipegangi oleh para ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11. Yang pertama yang disebutkan dalam penjelasan beliau ini, maksud saya. Sana bukan hanya ini, beberapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa qamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Jikalau mereka bertobat dan mereka menegakkan salat dan mereka membayar zakat, fa ikhwanukum fid-din, maka dia adalah saudara kalian dalam agama. Saudara itu ada dua, saudara senasab yang memiliki hubungan ikatan silaturahmi, ada saudara fiddin, saudara karena sama dalam agama, sama dalam akidah, sama-sama muslim. Kita ini bersaudara satu dengan yang lain, bahkan lebih dekat persaudaraan yang dibangun di atas agama dibandingkan dengan persaudaraan yang dibangun di atas nasab. Ya, bahkan persaudaraan yang dibangun di atas nasab itu bisa terhenti. Berbeda dengan persaudaraan karena agama. Kapan terhenti? Ketika orang yang senasab dengan kita non muslim, maka kita tidak boleh mendoakannya. Ketika dia masih hidup, kita diperkenankan mendoakan hidayah saja. Ketika dia sudah mati di atas kekafirannya, kita bahkan sudah tidak boleh mendoakan apapun baginya. Walaupun dia adalah saudara kita, ibu kita, ayah kita, atau kakak kita, adik kita. Ketika beda agama terputus. Adapun saudara sesama ad-din, innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya tak lain orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan imaniyah. Karena iman ini tidak terputus. Walaupun sudah meninggal dunia. Kita sebagai orang mukmin mendoakan orang-orang yang mendoli kita dalam keimanan yang sudah meninggal. Bermanfaat. Rabbana la tusyikh qulubana, disebutkan dalam Rabbana ighfirlana walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfirlana walikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapapun orang yang beriman sebelum kita mendapatkan manfaat doa kita. Demikian pula nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kita beriman, mati di atas iman, maka siapapun yang berdoa dengan doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwan ladzina sabaquna bil iman, kita mendapatkan manfaat walaupun bukan senasab. Nah, ini sehingga ayat ini mengatakan fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara kalian dalam agama, ikhwan kalian dalam agama. Siapa itu? Orang yang tobat, orang yang setelah dia tobat, dia sholat, dia zakat, maka orang yang seperti ini saudara kita dalam agama. Kata Syekh Rabi, fala tuhsalul ukhuwata atau fala tuhsalu al-ukhuwatu illa ba'da ad-dukhuli fil imani wa iqami salati wa itai zakat. Maka tidaklah didapati persaudaraan secara keimanan, persaudaraan karena sama dalam keimanan, kecuali setelah dia beriman terlebih dahulu, kemudian dia salat dan dia zakat, barulah orang itu dikatakan saudara kita dalam keimanan. Ayat yang berikutnya dalam surat Taubat ayat yang ke-50, Allah berfirman, فَإِنْتَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Jikalau mereka bertobat dan mereka menegakkan salat dan mereka membayar zakat, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, maka biarkanlah jalan mereka. Yani bebaskan mereka. Biarkan mereka hidup selama mereka beriman. Kemudian taubat itu adalah bentuk keimanan. Kemudian salat dan zakat. Fala yukhalla sabiluhum wirfa anhum as-sayf illa idza amanu billahi wa qamus salata wa atu az-zakah. Kata Syarbi dalam ayat ini, maka tidak dibiarkan jalannya mereka untuk bebas, dan tidak pula diangkat senjata dari mereka, yakni tidak diangkat. Diangkat maksudnya tidak di bukan diangkat untuk di tebaskan, bukan. Tidak diangkat, yakni tidak dijulurkan senjata kepada mereka, kecuali dikarenakan mereka beriman kepada Allah, ditandai dengan taubat, kemudian mereka sholat dan mereka zakat. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hujajun qawiyatun jiddan wa kasiratun, dalilnya sangat banyak, hujahnya juga sangat banyak, sangat kuat, kata beliau. Wa man taraka as-salata faqad kafara. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan mawaman taraka salata, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ini nas hadis Nabi alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang lainnya, sabda Nabi yang lainnya, wa bainal 'abdi wal kufri aw syirki tarkus shalah. Antara seorang hamba dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Adalah meninggalkan salat. Seorang hamba dengan kekafiran atau dengan kesyirikan itu di tengah-tengahnya apa? Di antaranya adalah meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat, langsung dia berpindah kepada kekafiran atau kepada kesyirikan. Ini dua ayat yang disebutkan beliau, dua hadis yang sangat nyata yang menyebutkan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Sangat jelas. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Fa amru salati azimun jiddan. Maka urusan ibadah salat adalah urusannya sangat besar, karena bisa menyebabkan keluar dari Islam ketika seorang meninggalkannya. Wahya umudul Islam, wa kama syati fi hadithi Abdullah bin Syakik, salat itu tiangnya agama, ya, tonggaknya, saka-sakanya agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Syaqiq kama ashar ilaihi al-Imam Ahmad, sebagaimana yang disyaratkan Imam Ahmad. Walaysa min al-amali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salat. Ini ucapan Imam Ahmad yang di matan tadi. Imam Ahmad mengatakan tidak ada satupun amalan yang barang siapa meninggalkannya dia kafir, kecuali amalan salat. Ini sangat jelas sekali. Orang yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Walaupun sekali. Karena nasnya tidak menyebutkan meninggalkan salat 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tidak. Nasnya menyebutkan meninggalkan sholat walaupun 1 kali, maka dia kafir. Halal darahnya. Ya. Di antara contoh dalil yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir adalah dalil tentang kewajiban taat kepada pemerintah. Anda perhatikan ke sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan satakunu umara ta'rifunahu wa tunkirunahu. Akan datang pemerintah-pemerintah yang kalian mengenalinya baik dan juga kalian pun mengingkarinya. Yani pemerintah ada baiknya, ada buruknya. Kalian mengenalinya, namun kalian mengingkarinya. Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran, kemungkaran-kemungkaran, kezaliman-kezaliman. Ketika sahabat mendengarkan akan ada pemerintah yang seperti itu, zalim kepada rakyat, semena-mena kepada rakyat, para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum bi syufina? Atau qala, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau kita mendapati pemerintah yang zalim seperti itu, bolehkah kami memberontak dengan menghunuskan pedang-pedang kami kepada pemerintah yang sedemikian zalim? Rasul menjawab, la, ma sallu, ma sallu. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, tidak boleh, ma sallu, selama mereka masih sholat. Ma sallu, selama mereka masih sholat. Atau dengan lafaz lainnya, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Coba lihat, tidak boleh memerangi pemerintah selama mereka apa? Masih sholat. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat yang hampir semakna dengan itu, Nabi ditanya, bolehkah kami untuk angkat senjata memerangi pemerintah yang zalim? Jawabannya, la, tidak boleh. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fi burhan. Tidak boleh kalian memberontak kepada pemerintah kalian. Tidak boleh kalian melawan pemerintah kalian. Kecuali, kata Allah, Nabi mengatakan, illa kecuali antarau, engkau melihat kufuran bawahan, kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pemerintah itu telah kafir, maka boleh kalian untuk melawannya. Hadirin sekalian, di sini perhatikan dua riwayat ini, cara menggabungkannya. Yang pertama mengatakan, tidak boleh selama mereka sholat. Selama mereka masih apa? Masih sholat. Yang kedua, tidak boleh sampai kalian melihat kekufuran yang nyata. Berarti ketika mereka sudah tidak sholat, boleh diperangi. Maka meninggalkan sholat disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang kedua, itu adalah bentuk kekafiran yang nyata. Bisa dipahami? Itu adalah bentuk kekafiran yang nyata. Sehingga kalau kalian mendapati bukti kekafiran yang nyata, apa itu? Selama sholat tidak boleh. Kalau kalian mendapati bukti yang nyata akan kekafiran mereka, kapan itu? Ketika sudah tidak sholat. Karena yang menghalangi untuk pemerintah diperangi adalah ketika apa? Sholat. Ya, ketika meninggalkan sholat. Ketika mereka sholat tidak boleh. La ma'akumu fikumu sholat. Selama mereka masih sholat tidak boleh. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka kejam, tidak boleh. Maka Syekh Ibnu Taimin menggabungkan dua hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat adalah bentuk kufran bawahan. Kufur yang nyata, bawahan itu bahasa Arab, bukan bawah lawan dari atas. Oh, ini bawah, maksudnya di bawah. Bukan. Juga bukan bawahan bahasa Jawa, ini lagi bawaan pengantenan. Bukan itu, Pak. Ini bawahan bahasa Arab yang artinya sangat jelas. Kapan itu? Ketika meninggalkan sholat. Ini juga nas yang sangat jelas Orang yang meninggalkan salat, halal darahnya itu ditumpahkan. Hah? Bisa dimengerti? Ini dia kekufuran yang nyata. Tetapi kata Syekh, beliau akan menyebutkan ulama sisi yang kedua. Tidak semua ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Tetapi ada para ulama lain yang belum sampai mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Kita baca kembali keterangan dari beliau. Masih berbicara tentang orang yang meninggalkan salat dan dihukum oleh sebagian ulama kafir. Masih penyebutan dalilnya. Qala Syekh, fa Ahmadu fi hadhihi risalah zahaba ila takfiri tarikis salah. Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam tulisan ini usul sunnah, beliau berpendapat zahaba ini berpendapat, beliau pergi menuju ke tempat perginya, madhab tempat perginya. Maksudnya beliau berpendapat dengan sebuah pendapat yang mengkafirkan pelaku meninggalkan salat. Imam Ahmad berpendapat madhab Imam Ahmad adalah kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wahtajja bil hadithi, beliau berhujjah dengan hadis yang tadi barusan dibaca. Wahtajja bi qawli Abdullah bin Syakik, dan Imam Ahmad berhujjah dengan ucapan sahabat Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik qala, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin laysa indahum syai min al-a'mal tarkuhu kufrun illa as-salah. Kata Abdullah bin Syakik, ini apakah tabi'in, dia mengisahkan sahabat Abdullah bin Syakik mengatakan, kana ashabu Muhammad, dulu ashabu Muhammad, yakni para sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki sebuah pegangan keyakinan bahwa tidak ada menurut mereka satu amalan yang barang siapa meninggalkannya maka dia kafir kecuali amal itu adalah salat. Ucapan ini disebutkan dalam tahqiqnya oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Wa yadhkuru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna jamaahir al-'ilm min as-sahabati wa ghairihim dhahabu ila takfiri tarik as-salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam dinukil dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwa mayoritas jamaahir, jumhur ahlul ilm, mayoritas ahlul ilmi dari kalangan para sahabat dan selain para sahabat, mereka berpendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukilkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Taimiyah, bahwa jumhur ulama dari kalangan para sahabat dan para ulama yang lainnya, mereka berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat. Belum lanjutkan jawabannya. Wa dhahaba jama'atun minal a'immati, dan satu jamaah, yakni jamaah itu beberapa para ulama dari kalangan a'immah, bal dhahaba kathir, bahkan banyak dari para ulama mereka berpendapat, ila takfiri man taraka wahidan min mabani al-islam, berpendapat bahwasanya kafirnya orang yang meninggalkan salah satu rukun-rukun Islam, yakni maksudnya adalah man taraka salata kafirun, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Aw taraka zakata kafirun, atau seorang meninggalkan zakat maka dia kafir. Aw tarakal hajja kafirun, atau seorang meninggalkan haji padahal dia mampu maka dia juga kafirun. Ini keterangan dari Syekh Rabi bahwa sebagian ulama seperti itu. Bukannya salat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam, puasa umpamanya, atau dia meninggalkan zakat, dia sholat, dia puasa tetapi tidak zakat, maka dia pun kafir. Jadi bukan hanya sholat tok yang barang siapa meninggalkannya dia kafir, bukan sholat tok tetapi juga meninggalkan salah satu rukun-rukun Islam ini sebagian para ulama. Kalau jumhur para sahabat, jumhur para ulama, mereka mengatakan kesepakatan mereka adalah orang yang meninggalkan apa? Salat. Adapun orang yang meninggalkan zakat dan meninggalkan puasa ada rinci di sana. Ini yang dibahas adalah khusus meninggalkan salat. Walil Imam Ahmad عدد أقوال في التكفير بهذه المعاني. Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dalam bab ini memiliki beberapa pendapat. Bab ini yang mana? Bab tentang kafirnya orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam, bukan hanya sholat. Meninggalkan zakat, ya dia kafir. Meninggalkan puasa, ya dia kafir. Meninggalkan haji, ya dia kafir. Dalam bab ini, Imam Ahmad memiliki beberapa pendapat. Di antaranya kata Syekh Rabi, walahu qalun la yukaffiru illa tariku salah wazakat. Beliau memiliki pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Ahmad. Beliau memiliki pendapat. Tidak dikafirkan seorang kecuali apabila meninggalkan sholat dan zakat. Kecuali apabila dia meninggalkan sholat dan meninggalkan zakat. Ini pendapat Imam Ahmad yang pertama. Walahu qalun. Pendapat beliau yang kedua tentang bab ini. Walahu qalun bitakfiri tarikis salah. Beliau berpendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ini pendapat beliau yang kedua. Pendapat beliau yang ketiga, walahu qaulun bi'adami takfiri tarikis salah. Walahu, pendapat Imam Ahmad yang ketiga, beliau bi'adami takfir, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Dan ini adalah tiga-tiganya pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Lan umura syaikatan wal umura khatiratan, karena perkara ini sangat mengerikan dan sangat bahaya. Yani mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir, ini bahaya. Atau secara umum orang yang meninggalkan ini maka dia kafir, Ini satu hal yang sangat mengerikan, harus berhati-hati. Konsekuensinya banyak orang yang akan apa? Akan kita kafirkan ketika dia meninggalkan salat walaupun sekali. Di negeri kita ya kaum muslimin, satu bis melakukan perjalanan ke Jakarta, berangkat jam seginilah, jam 5. Dari arah sini, Sumbio, kadang-kadang dari Kroya, sampai Jakarta adzan subuh. Yang sholat maghrib dan isya sedikit. Di rest area, tempat makan malam. Yang nampak sholat beberapa orang. Padahal satu bis sampai 50 orang lebih. Kalau berdasarkan ini, maka kita meyakini mereka kafir. Bis itu hanya satu gerbong. Kalau kereta, bergerbong-gerbong. Melewati waktu-waktu sholat. Tidak bisa kita diturun rest area. Ya? Kita turun di stasiun, pamitan, saya mau sholat dulu, Pak supir kereta api, namanya apa? Masinis. Nah, saya lupa. Berhenti berapa menit? Cuma 2 menit. Kamu bisa sholat 1 menit? Ya bisa. Ya bisa. Yang berpikir sholat di atas kendaraan, sedikit sekali. Ini perkaranya sangat berat. Ya. Terus bagaimana? Qala Syekh, kita lanjutkan. Waktu kita tinggal sedikit. Syekh kemudian mengatakan, wal adillatu minal janibain qawiyatun. Dalil-dalil yang dimiliki oleh dua kelompok ini, dua sisi ini sama-sama kuat. Yang mengkafirkan dan yang tidak mengkafirkan atau belum mengkafirkan. Dua sisi ini, dua-duanya memiliki dalil yang kuat. فَيَحْسُلُ لِلْسَانْ فِي شَيْءٍ مِنْ اِخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ وَاخْتِلَافِ النَّظَرِ وَالْأَخِرِهِ. Terjadi pada manusia dalam bab hukum meninggalkan salat, adanya khilaf. Perbedaan pendapat di antara para ulama. وَاخْتِلَافِ النَّظَرِ. Perbedaan pendapat dan perbedaan sudut pandang penelitiannya. Wa ila akhirihi, dan yang lainnya. Asy-Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah indahum laysa bikafir. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah, orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Wa qabla dhalik hum mujmi'un anna man tarakaha juhudan fahuwa kafir. Dan sebelum itu mereka sepakat, mujmi'un sepakat, ijma, mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat juhudan karena faktor menentang, meninggalkan salat karena faktor menentang, dia meyakini salat tidak wajib umumnya, maka ini sepakat bahwa orang itu kafir. Sepakat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, sepakat. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Idza tarakaha juhudan fahuwa kafir bil ijma'. Apabila seorang meninggalkan sholat karena dia menentang kewajiban sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib baginya, maka dia kafir bil ijma, sepakat. Semua ulama mengatakan kafirnya orang itu. Wa idza taraka hadza kasulan, yang menjadi perbedaan pendapat adalah apabila seorang meninggalkan sholat karena malas, watahawunan, karena meremehkan sholat. Apa ada orang yang meremehkan sholat? Ada saja. Dia utamakan hal lain, akhirnya dia tidak sholat. Dagangnya, bisnisnya, pekerjaannya, sholatlah nanti lagi. Dia lepas sholat asar mamanya. Maghrib dia sholat, asar tidak sholat. Karena tadi posisinya ora kober, lagi sibuk. Isya sholat, subuh sholat, dia sholat. Terus pas-pas kebetulan maghrib, dia ada pertemuan, meeting, rapat serius, membahas proyek miliaran. Dia mikir, sholat orang ya, sholatlah, ngisuk maning sholatlah. Mungkin miliaran kok, engkau nak sugit itu bisa gua ngapa-ngapa. Sholat maghrib, engkau maning. Ngisuk tulis tesana maghrib. Nah, ini contoh takasulan. Watahawunan. Males dan meremehkan. Maka orang yang seperti ini, faman semi'tum kafaruhum wala tarakuha wala tarakuha takasulan watahawunan kafaruhum. Maka beliau mengatakan apabila seorang meninggalkan sholat karena malas atau menganggap remeh, maka di antara ulama ada yang kalian dengar mereka mengkafirkannya. Ada sebagian ulama yang kalian telah mendengarnya tadi mengkafirkannya walaupun meninggalkan karena apa? Takasulan wa tahawunan, malas atau merendahkannya. Sebagian, nah yang menjadi pembahasan di sini adalah khilafnya kalau meninggalkan sholat karena malas, sebagian ulama tetap mengkafirkannya sebagaimana yang telah kalian dengar Imam Ahmad dan dalilnya sudah disebutkan, dan sebagian para ulama yang lain belum mengkafirkannya atau tidak mengkafirkannya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa Syafi'i wa Ahmadu fi qalin lahu wa Malik wa kathir min al-immah yarawun annahu la yukaffar illa liyatarakaha juhudan laha. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga dalam satu ucapan beliau, demikian beliau Imam Malik dan banyak diantara para ulama-ulama a'immah, imam-imam kaum muslimin, yarawun, mereka berpendapat bahwasanya tidak dikafirkan orang itu kecuali apabila dia meninggalkan sholat disertai dengan menentang kewajibannya. Amma adapun orang yang wahyatarif biwujubiha, dia meyakini kewajiban sholat, dia mengakui kewajiban sholat, tetapi dia meninggalkannya, maka disinilah fadakhtalafu fih, dalam perkara inilah para ulama berbeda pendapat. Dia meyakini wajibnya, namun dia meninggalkannya. Bukan karena mengatakan, oh enggak wajib. Dia yakin wajib. Cuman lagi orang mut. Orang tahu, orang mut ngerti semak. Lagi orang ngeh. Lagi orang kepengin. Kober tak kober, ini lagi orang kepengin. Lagi angot. Nah, bahasa lainnya. Angot. Fadakhtalafu fih, dalam hal inilah para ulama berbeda pendapat. Minhum man yara qatlahu, di antara para ulama yang berpendapat bolehnya orang itu dibunuh karena dia murtad keluar dari Islam. Yustadab idza taraka salat dhuhr yuqal lahu salli ila an yadkhula waqt al-asr fayarfudu salah yuqtal haddan. Beliau contohkan ada orang meninggalkan salat zuhur, tangkap dia. Yusadab diminta untuk segera bertobat dan melakukan sholat. Ketika dia membangkang dan tidak mau sholat zuhur sampai masuk waktu sholat asar, dia tetap menolak. Dia meyakini tidak wajib sholat. dia tetap menolak untuk sholat, maka dibunuh dia. Dihukumi dengan hukum had. Hukum had. Dibunuh. Dieksekusi dia. Wa inda man yara annahu kafir yuqtal kufran. Orang yang berpendapat meninggalkan sholat adalah kafir, maka orang itu dibunuh karena kekafirannya. Lianu kafir fiyuqtal qatl murtaddin. Dia dibunuh sebagaimana dibunuhnya orang yang murtad. Nabi kita SAW menyatakan dalam hadis Ibn Abbas, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Orangnya murtad, dipenggal kepalanya. Nah, orang yang meninggalkan sholat, dia kafir, maka dia dibunuh. Ini menurut pendapat ulama yang mengkafirkannya. Adapun yang disepakati, kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, dia dikafirkan, dia dibunuh. Ini sepakat. Walaupun dia sholat, tetapi dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia kafir. Wa akharun yarun anna qatlahu haddan, qatlahu haddan. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan kalau orang itu dibunuh, dibunuh karena hukum had, bukan karena kekafirannya. Misal seperti Abu Hanifah min bainil a'immah yarun annahu la yuqtal. Abu Hanifah berpendapat di antara para ulama yang ada bahwa orang yang meninggalkan salat selama dia tidak menentangnya, maka tidak dibunuh. Yarun annahu yuhbas. Pendapat Imam Abu Hanifah adalah dipenjara orang itu. Win khas. Diazab, disiksa dengan siksaan yang dahsyat sampai dia bertobat dan mau melakukan salat, atau disiksa sampai dia mati ketika memang tidak mau salat. Masya Allah, ini keterangan dari Asy-Syaikh Rabi tentang bab yang satu ini. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk pada bab tentang ashabu Rasulillah. Sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.